Shalom semua, puji nama Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, kita berkumpul kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita saat ini. Tadi saat kita menyembah Tuhan, kita rasakan benar-benar hadirat Tuhan menjamah setiap hati kita ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai topik firman Tuhan bulan ini, humility in giving, kerendahan hati dalam memberi. Sebelumnya kita sama-sama, kita tundukkan kepala ya, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, di mana kami umat-Mu Tuhan boleh bersama-sama bersatu hati Tuhan untuk dibangun dalam kebenaran firman-Mu. Bapa beracaralah Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap dari hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami saat ini. Kami percaya hadirat Allah menjamah setiap dari hati kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan membawa kepemulihan, hadirat-Mu membawa kelegaan, hadirat-Mu mendatangkan kesejahteraan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan waktu yang sangat indah ini ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah Roh Kudus, berbicaralah secara pribadi kepada setiap hati. Biarlah setiap apa yang disampaikan melalui mulut hamba-Mu ini adalah pernyataan yang dari Engkau saja, adalah kerinduan hati-Mu saja yang boleh disampaikan kepada umat-Mu yang sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya untuk nama Tuhan Yesus kami. Haleluya, amin. Amin. Amin. Di nama Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang kita semua pasti sudah mengerti, sudah kenal, seorang tokoh yang luar biasa namanya Daud. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Sangat cinta Tuhan. Sejak kecil, sejak masih remaja, Daud adalah seorang anak yang sangat cinta Tuhan. Dan bukan itu saja, Daud juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena sangat cintanya, dia dikasihi oleh Tuhan juga. Daud bukan hanya cinta Tuhan pada saat dia masih remaja, tapi juga Daud tetap cinta Tuhan pada saat dia mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Banyak kita bilang kita cinta Tuhan, tapi pada saat kita sedang susah, pada saat kita belum menjadi siapa-siapa, pada saat kita belum menjadi apa-apa, kita cinta Tuhan. Tapi pada saat kita sudah diberkati, pada saat kita mengalami kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan, kita mungkin bisa lupa pada Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Sejak dia masih remaja, sejak dia masih menjadi seorang gembala, kambing domba, hanya 2-3 ekor, dia sudah cinta Tuhan. Karena itu Tuhan memilih dia. Sejak masih remaja, Tuhan melihat dia. Tuhan mengasihi Daud. Karena kecintaan Daud pada Tuhan, dia selalu memuji Tuhan pada saat dia mengembalakan kambing domba. Daud selalu memuji Tuhan. Dan Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja umat Israel sejak dia masih remaja. Pada saat Daud beranjak dewasa, dia menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya, mengalami begitu banyak pergumulan dalam kehidupannya, dia juga tetap cinta Tuhan. Berapa banyak dari kita, sedang kadang-kala kita mengalami tantangan hidup, mengalami pergumulan-pergumulan, kita malah jauh dari Tuhan. Tetapi tidak dengan jauh Daud. Daud diuji pada saat dia tidak bukan menjadi siapa-siapa, pada saat dia mengalami tantangan dan pencobaan, dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Pada saat dia dikejar-kejar oleh Saul, rajanya, dia tetap cinta Tuhan. Daud juga tetap rendah hati. Kenapa dikatakan rendah hati? Karena dia tetap taat pada Saul, rajanya. Dia bukan hanya taat pada Tuhan, kerendahan hati itu diuji dari ketaatan kita ya. Ketaatan kita bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada pimpinan kita. Pada pimpinan kita, baik pimpinan rohani kita, juga kepada orang tua kita. Itu ketaatan kita itu diuji, kerendahan hati kita itu diuji. Daud itu diuji kerendahan hatinya. Pada saat Saul memperlakukan Daud dengan sangat-sangat buruk, bukan hanya sangat buruk loh, bahkan jiwanya tuh terancam. Dia harus lari dari goa ke goa, bersembunyi dari goa ke goa, menghindari kejaran Saul. Daud tetap menghormati Saul. sebagai rajanya, sebagai pimpinannya. Beberapa kali ada kesempatan Daud untuk membalas Saul, melukai Saul, Daud tidak melakukannya. Itulah kerendahan hati Daud. Dia menghormati Saul dan tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa Daud ya. Pada saat dia remaja, pada saat dia mengalami tantangan, dia tetap cinta Tuhan, dia tetap rendah hati. Bahkan pada saat dia menjadi raja umat Israel, menduduki satu kedudukan yang paling tinggi bagi umat Israel, Daud juga tetap cinta Tuhan. Di saat-saat dia sukses, Daud juga tetap cinta Tuhan. Dan Daud juga tetap rendah hati. Inilah yang kita mau pelajari Daud dari Daud saat ini. Ya. Seperti firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mata Tuhan sudah tertuju kepada Daud, dan karenanya Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja bagi umat Israel. Kita akan belajar sama-sama dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Bagi yang punya Alkitab bisa dibuka, kita akan baca sama-sama, akan belajar dari sama-sama 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17, tapi kita akan baca satu persatu. Saya akan share screen juga untuk memudahkan. Bisa kebaca, bisa lihat ya. Kelihatan enggak? Bisa ya? Oke. Okay. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 3. Yang pertama ya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Jadi ini pada saat ini Daud sudah diangkat menjadi raja umat Israel. Ya, Daud sudah menjadi raja umat Israel dan Daud sudah tinggal di istana raja. Daud telah raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Bayangkan. Jadi Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Daud dan semua musuhnya. Jadi perlindungan Tuhan itu berlimpah atas Daud. Daud sudah berada dalam posisi yang sangat nyaman, sukses, berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Yang ayat kedua, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Tabut Allah ini adalah lambang hadirat Allah, ya. Jadi salah satu kerendahan hati Daud di sini adalah Daud sebagai raja, dia orang nomor satu di Israel, dia tetap menghormati Natan sebagai nabinya. Jadi nabi pada saat itu adalah nabi Natan. Dia tidak sombong, Raja Daud tidak berubah menjadi sombong, tapi dia menghormati Natan. Menghormati Nabi Natan sebagai nabi pada saat itu, dan segala kerinduan hatinya dia ungkapkan kepada Nabi Natan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan apabila ada yang salah dari apa yang dia mau lakukan dan kerjakan, Nabi Natan bisa menasehatinya. Nabi Natan bisa membimbingnya, bisa mengingatkannya. Jadi disinilah salah satu kerendahan hati Daud. Kita hari ini akan belajar bagaimana kerendahan hati Daud dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena tergerak oleh cinta kasihnya pada Tuhan. Dan Daud katakan pada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Jadi Daud katakan, aku ini sekarang sudah diberkati Tuhan, tinggal di istana mewah, terbuat dari kayu aras. Kayu aras itu adalah kayu yang sangat mahal. Ya, kalau saat ini seperti kayu ulin. Kami itu lagi renovasi rumah, jadi tahu yang namanya kayu ulin. Sebelumnya kami nggak tahu yang namanya kayu ulin. Jadi kayu ulin itu sangat kuat sekali, bisa berpuluh-puluh tahun kayu ulin. Kalau kita mau bikin sesuatu yang buat di luar rumah, terutama ya kayak gazebo atau apa yang buat di luar rumah, itu pakai kayu ulin. Jadi sangat kuat sekali, kualitasnya sangat baik. Nah ini kayu aras pada zaman dulu itu sangat-sangat kayunya sangat mahal, sangat bagus, kualitasnya sangat terbaik. Daud katakan, aku bagaimana mungkin aku diam di satu tempat yang sangat baik terbuat dari kayu aras. Padahal tabut Allah Tabut Allah itu lambang hadirat Allah, itu diam di bawah tenda. Jadi diam di bawah tenda. Rumah Tuhan, tabut Allah itu tidak ada rumahnya. Dia harus mengembara dari tenda ke tenda, berkeliling, berkemah bersama dengan orang Israel. Daud sangat mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tersentuh hatinya. Kadang-kadang pada saat kita susah, kita ingat sama Tuhan. Tapi pada saat kita diberkati, apakah kita mau memberikan lebih lagi untuk Tuhan? Di sini Daud memberikan contoh bagi kita semua. Dia saat ini sudah menjadi raja, tinggal di istana mewah, tapi dia rindu. Bagaimana mungkin aku bisa menikmati semua berkat yang Tuhan berikan ini, sementara tabut Tuhanku tidak ada rumahnya. Tabut Tuhan tidak ada rumah yang layak, tidak ada tempat rumah yang baik, hanya tinggal di tenda, hanya diam di bawah tenda. Dan dia katakan itu kepada Nabi Nathan. Di ayat 3, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segera segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini Daud, kerinduan hati Daud untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, untuk memberikan rumah bagi tabut Allah, itu diberkati oleh Nathan. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Jadi yang dikandung hatinya Daud itu adalah kerinduan yang baik, sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi apabila kita mempunyai satu kerinduan hati yang sangat rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan, sebelum kita melakukan apapun, itu Tuhan sudah menyertai kita. Itu yang harus kita ingat. Tuhan melihat kerinduan hati kita. Daud belum melakukan apa-apa, tapi dia sudah ada kerinduan hati untuk memberikan yang terbaik untuk rumah Tuhan, untuk membangun bait Allah, menyediakan tempat untuk kediaman tabut Allah. Dan Tuhan menyertainya. Amin. Nah, kita lanjutkan. Ayat 4 dan sampai ke 7. Ayat 4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Ya, kita lihat ya. Jadi Tuhan itu tuh bukan Allah yang menunda-nunda. Tuhan bukan Allah yang menunda-nunda. Dia melihat setiap kerinduan hati. Daud baru menyampaikan loh pada Nabi Nathan. Tuhan sudah mendengar kerinduan hati Daud. Dan pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Tuhan langsung berfirman loh kepada Nabi Nathan. Kita lihat ya, ini luar biasa sekali. Ini akan menjadi contoh yang luar biasa bagaimana kerinduan hati kita untuk tergerak memberikan yang terbaik, untuk membalas cinta kasih Tuhan itu diperhitungkan bagi Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Ayat 5, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Tuhan bukan Allah yang meminta-minta. Tuhan katakan kepada Nabi Nathan, katakan kepada hambaku Daud, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Tuhan tersentuh hatinya, sampai Daud memikirkan rumah Tuhan. Tuhan sangat tersentuh hatinya. Tuhan bisa, dia tuh Allah yang luar biasa. Dia bisa mendirikan baitnya, bisa mendirikan rumahnya, dia Allah yang penuh kuasa. Tapi kalau ada umatnya yang peduli bagi rumah Tuhan, Tuhan sangat tersentuh hatinya. Dia katakan, bagaimana engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Di ayat 6, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Bayangkan, rumah Tuhan, tabut Allah, lambang hadirat Allah. Tabut Allah itu di mana hadirat Allah. Di situ itu simbol ya. Jadi tabut Allah itu di mana hadirat Allah menyertai umat Israel sepanjang perjalanan umat Israel. Tuhan katakan, aku ini tidak pernah diam dalam rumah. Selalu mengembara. Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dari dalam kemah sebagai kediaman. Sepertinya sangat gak layak. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, tinggal dalam kemah, mengembara dari satu tenda ke tenda, dari satu tempat ke tempat. Ayat 7, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang meminta-minta. Tuhan seringkali memberi perintah buat kita. Tapi Tuhan katakan, dia mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tanpa tuntutan, tanpa paksaan. Apabila apalagi memberi bukan karena perintah, memberi karena cinta kita pada Tuhan. Memberi karena kita tergerak untuk membalas cinta kasih Tuhan pada cinta kasihnya pada kita. Tuhan tidak pernah memerintahkan salah seorang hakim pun dari umat Israel. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Tuhan kita bukan Allah yang menuntut. Dia rindu melihat kita memberi dengan sukacita. Dia rindu melihat kita umat yang memberikan yang terbaik dengan sukacita, dengan kerinduan sesuai dengan kerinduan hati kita untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Jadi Tuhan mengingatkan, ya Tuhan mengingatkan betapa Tuhan memberkati Daud dengan berlimpah. Tuhan yang membawa Daud sampai kepada posisinya saat ini sebagai seorang raja. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi bagaimana kondisi kita saat ini? Tadi kita dengar kesaksian Pak Hendro. Pak Hendro bersyukur kepada Tuhan dengan pekerjaan yang baik. Kita semua mendengar semua kesaksian Ina, Gerald, Ibu Marina, dan bahkan kami juga. Semua kita menyaksikan bagaimana Tuhan memimpin kita sampai saat ini. Seperti Tuhan ingatkan pada Daud. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Dan saat ini juga Tuhan mengingatkan kita semua. Akulah yang memimpin kamu semua, yang memberkati kamu semua. Sampai kamu ada di posisi kamu saat ini. Sampai kita semua boleh mengalami berkat yang luar biasa saat ini. Tuhan mengingatkan bahwa dialah yang empunya segalanya. Dia yang memberkati kita sampai saat ini. Ayat 9 kita lanjutkan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ini berkat Tuhan atas Daud ya. Tuhan yang menyertai Daud. Yang melenyapkan segala musuh-musuh Daud. Dan yang membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya. Sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Begitu besar penyertaan Tuhan bagi Daud. Begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan ini tuh firman Tuhan yang disampaikan saat dulu kepada Daud ini disampaikan pada kita saat ini. Jadi firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan bukan Tuhan, firman Tuhan itu tidak mati bukan hanya berlaku pada saat dahulu, tetapi juga berlaku untuk kita saat ini. Setiap firman yang diucapkan Tuhan itu bukan hanya disampaikan kepada Daud, tetapi juga disampaikan kepada kita untuk mengingatkan akan penyertaan Tuhan pada sampai kepada kita sampai saat ini. Aku telah menyertai engkau. Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Di tempat di mana kita jalani saat ini. Tuhan yang melenyapkan segala musuh-musuh kita di hadapan kita. Yang membuat besar nama kita. Tuhan yang sudah memimpin kita diam di tempat. Tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang. Tuhan yang sudah memberkati kita saat ini. Demikianlah Tuhan kita ya. Jadi pada saat Daud menyampaikan kerinduan hatinya untuk membangun bait Allah. Dia belum membangun loh. Dia menyampaikan kerinduan hatinya. Aku mau memberikan yang terbaik. Dengan segala kemewahanku ini, masakan aku menikmati sendiri. Masakan aku tinggal di satu istana yang mewah, yang besar, dengan pohon aras. Tetapi Tuhanku, tabut Allahku, tinggal dalam tenda, di bawah tenda. Tuhanku yang sudah memberkatiku dengan berlimpah. Tuhanku yang sudah membawaku dalam posisiku saat ini. Tuhan, Daud rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk membalas segala berkat, perlindungan, keamanan, kesejahteraan yang dia sudah Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Bukan karena paksaan, bukan karena Tuhan meminta, tapi kerinduan hati Daud untuk membalas cinta kasih Tuhan. Daud belum melakukan apa-apa, tetapi Tuhan sudah berfirman. Dan kita akan lihat bagaimana janji Tuhan bagi Daud, melihat kerinduan hati Daud. Jadi Daud itu bukan orang yang membangun bait Allah. Tuhan katakan bukan engkau yang membangun bait Allah. Ya, Daud rindu untuk memberikan yang terbaik, membangun bait Allah sebagai tempat kediaman tabut Tuhan. Tapi bukan Daud yang membangun. Nanti Salomo anaknya Daud yang akan membangun. Karena Daud adalah seorang pejuang, Tuhan katakan. Karena engkau adalah seorang pejuang dan sudah berlumuran darah. Tapi Daud yang mempersiapkan semua untuk pembangunan bait Allah itu. Dia mempersiapkan, dia merancang bait Allah begitu mewah, begitu megah, merancang ruangan-ruangannya, mempersiapkan bahan-bahannya dari kayu-kayu yang terbaik, dari emas, dari perak, dari permata, semua yang terbaik dia persiapkan untuk Tuhan. Dan Salomo yang membangun. Sebegitu besar cinta Tuhan, cinta Daud pada Tuhan. Sebegitu besar kerinduan hati Daud untuk membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan malam itu juga, sebelum Daud melakukan apa-apa, baru timbul kerinduan dari hatinya, Tuhan sudah berfirman. Dan kita lanjutkan di ayat 11, apa berkat Tuhan atas Daud ya? Di sini ya. Mulai berkat Tuhan atas Daud. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ini janji Tuhan pertama. Tuhan akan memberikan keturunan kepada Daud. Firman Tuhan kepada Nathan. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Itu berkat yang luar biasa. Daud akan diberikan keturunan. Dan ayat ke-12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat keperhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Begitu luar biasa ya janji Tuhan ya. Keturunan Daud. Jadi saat kita menabur, itu keturunan kita yang bisa menuai berkatnya. Saat kita semua menabur untuk Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu berkat, bukan hanya kita nikmati saat ini, tapi berkat untuk keturunan-keturunan kita akan dinikmati. Tuhan katakan, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Mengokohkan kerajaan keturunan Daud. Bayangkan, berkat anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan berikan atas Daud. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Jadi Salomo ya anaknya Daud yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ya, aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Sebegitu besar kasih Allah pada keturunan Daud. Ingat loh. Ya. Aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia untuk mengingatkan. Jadi Tuhan mengingatkan, menghukum itu untuk mengingatkan karena Tuhan sangat mengasihi keturunan Daud. Tetapi Tuhan bilang, walaupun Tuhan menghukum, mengingatkan, Tuhan katakan di ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Bayangkan, kasih setia Tuhan tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Semarah-marahnya Tuhan pada keturunan Saul, pada keturunan Daud nantinya. Tuhan akan menghukum dan mengingatkan, tetapi tidak akan pernah menghilangkan kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengingat Daud. Begitu besar berkat Tuhan. Apabila kita setia, cinta pada Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Katamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ya, di ayat 16, keluarga dari kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Luar biasa. Janji Tuhan ini bukan hanya janji Tuhan pada zamannya Daud, tetapi juga pada zaman saat ini. Kalau saat Tuhan memperkatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tatahmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bukan hanya pada saat kerajaan pada zaman Daud dan Salomo. Kita semua tahu, karena kesetiaan Daud, karena cintanya Daud pada Tuhan, semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Semakin sukses, semakin cinta Tuhan. Semakin sukses, semakin ingat Tuhan. Semakin sukses, semakin ingin membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Semakin sukses, semakin ingin memberikan yang terbaik untuk bergerak untuk membalas cinta kasih Tuhan. Ini berkat Tuhan untuk Daud. Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Kerajaan-Mu akan kokoh untuk selama-lamanya. Yaitu apa? Kerajaan Tuhan Yesus saat ini. Melalui Daud, Tuhan pakai untuk membawa keturunan kepada generasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Makanya Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya saat ini. Dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kokoh sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan, janji berkat Tuhan untuk Daud. Karena apa? Daud setia pada Tuhan. Daud penuh cinta pada Tuhan. Daud rindu, semakin sukses dia nggak menjadi sombong. Semakin sukses dia bukannya malah lupa Tuhan. Tetapi semakin sukses, semakin berhasil. Dia semakin cinta Tuhan dan semakin ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semakin rendah hati. Inilah berkat Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan. Apabila kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kerinduan hati yang memberikan terbaik buat Tuhan. Tuhan kita itu tidak pernah memberi terlalu, kita tidak bisa memberi terlalu banyak untuk Tuhan. Jadi, apa yang kita berikan pada Tuhan, itu tidak akan bisa melampaui apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi ya, apa yang Tuhan itu tidak bisa menerima dari kita banyak, tapi memberi sedikit. Ingat, Tuhan tidak bisa menerima dari kita banyak, tapi memberi sedikit. Tidak bisa. Kalau kita kebalikannya, kita tidak bisa memberi lebih banyak daripada apa yang Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan kita itu Allah yang memberi. Allah yang melihat hati. Allah yang melihat kerinduan hati. Apa yang mau kita rindu berikan untuk Tuhan saat ini? Seperti Daud. Saat kita semakin diberkati Tuhan, saat kita semakin sukses, Tuhan ingatkan, akulah yang membawa engkau kepada posisimu saat ini, kepada kedudukanmu saat ini, kepada berkat yang bisa engkau nikmati saat ini. Seperti Daud. Apakah kita tergerak untuk membalas cinta kasih Tuhan lebih lagi? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan lebih lagi? Tuhan kita Allah yang tidak bisa dihutangi. Tidak ada hal yang terlalu banyak yang bisa kita berikan bagi Tuhan yang Tuhan tidak bisa membalasnya. Baru saja Daud menimbul niat untuk membalas, rindu untuk membuat bait Allah, tempat kediaman tabut Allah. Tuhan sudah memberkati Daud dengan begitu berlimpah. Tuhan berjanji, janji Allah ini kekal. Akan memberkati keturunan Daud, meneguhkan kerajaannya, mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tuhan pakai Daud menjadi penerus keturunan bagi lahirnya Mesias, Tuhan Yesus. Sehingga kerajaan Tuhan Yesus sekarang ini tetap kokoh untuk selama-lamanya. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Bukan janji untuk saat ini aja. Tuhan pasti akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita berikan pada Tuhan. Satu lagi contoh cerita dari Alkitab. Dari Markus 14 ayat 3. Kita semua sudah tahu ya. Stop share. Ya, kita semua sudah tahu cerita dari Markus 13 ayat 3 ya, bisa dilihat. Markus 14 ayat 3. Kita semua sudah tahu cerita tentang bagaimana seorang perempuan meminyaki, menuangkan minyak narwasu kepada kepalanya Tuhan Yesus. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwasu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Bayangkan ya, seorang perempuan datang menuangkan minyak narwasu kepada kepalanya Tuhan Yesus. Minyak narwasu itu minyak yang sangat-sangat mahal. Minyak yang sangat mahal. Sampai murid-muridnya tuh pada protes. Ngapain wanita ini menuangkan minyak itu? Itu minyak yang sangat mahal, sayang. Ada yang protes. Lebih baik dijual dan uangnya dibagi-bagikan pada orang miskin. Itu ya, kerinduan hati untuk memberi. Kerinduan hati untuk memberi, membalas cinta kasih Tuhan. Itu kerinduan hati dari seorang wanita ini. Kalau Daud mungkin kita bisa lihat, oh Daud seorang raja. Tapi wanita ini adalah siapa? Wanita mungkin wanita yang berdosa. Tadi saya ingat sekali perkataan Pak Hendro waktu memberikan kesaksian. Rasanya malu. Tidak perlu malu, Pak. Tuhan tuh melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan. Seperti wanita ini. Orang-orang mungkin mengecamnya. Tapi ketulusan wanita ini untuk memberikan yang terbaik. Dia menabur, mencurahkan, menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal kepada kepala Tuhan Yesus. Kalau kita pakai minyak wangi yang mahal aja, kita pakainya sedikit-sedikit, sayang, takut habis. Tapi ini minyak yang sangat mahal, dibuang, dicurahkan untuk mengurapi kepala Tuhan Yesus. Apakah sia-sia? Kita sudah belajar dari Daud. Setiap persembahan yang terbaik yang Tuhan kita berikan pada Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Belum dilakukan pun Tuhan sudah memberkati Daud dan keturunannya dengan berlimpah. Dan wanita ini, satu contoh lagi, saat dia memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Wanita yang berdosa, wanita yang enggak kita kenal namanya, wanita yang bukan siapa-siapa, memberikan yang terbaik karena ketulusan hatinya, karena kerendahan hatinya, karena cintanya kepada Tuhan Yesus, tergerak untuk membalas cinta kasih Tuhan. Apakah sia-sia dia menabur, menuangkan minyak narwasu yang mahal? Di Markus 14 ayat 9 kita baca. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bayangkan. Tidak ada yang sia-sia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, itu upah bagi wanita yang menabur buat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya ini, apa yang dilakukan wanita ini, akan disebut juga untuk mengingat dia. Perbuatannya akan dikenang, perbuatannya akan diingat. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai saat ini. Begitu besar berkat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi dia. Bagi kita yang rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini mari kita belajar dari Daud dan dari wanita ini. Untuk kita tetap rendah hati di saat sukses, di saat Tuhan sudah memberkati kita. Semakin sukses, semakin diberkati Tuhan, tetap cinta Tuhan. Tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetap rendah hati. Tetap tergerak untuk memberikan yang terbaik. Tanda cinta kasih Tuhan. Tanda cinta kasih kita pada Tuhan. Tetap memberikan yang terbaik untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah ada yang sia-sia. Saat kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat. Berikan yang terbaik. Saya mau tutup dengan satu kesaksian untuk atas kebaikan Tuhan. Kita nggak layak menerima semua kebaikan Tuhan. Tapi waktu itu Kita ingat sekali waktu saat-saat kita di Qatar waktu itu semua sudah tanda tahu. Saat itu gereja kita sedang mengalami tantangan yang sangat berat, terutama tentang keuangan ya. Keuangan sangat minim sekali, sangat-sangat minim sekali. Setiap malam kalau kita berdoa tuh, saya cuma mengangkat tangan. Tuhan cukupkan semuanya, Tuhan cukupkan semuanya. Rasanya tuh ketakutan tuh ada. Gimana kalau kita nggak bisa bayar sewa villa? Gimana kalau kita uang transport ini sangat besar? Gimana kita bisa cukup semuanya? Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan cukupkan semuanya. Hanya itu doa kita. Dan Tuhan gerakan. Waktu itu kita ada tabungan, puji Tuhan. Pastor Bank sebagai pastor, gembala. Juga Pastor Bank bekerja. Nggak full time ya. Kita tidak digaji, puji Tuhan. Kita ada sedikit tabungan kita. Puji Tuhan, waktu itu kita ingat. Gak bisa. Rumah Tuhan harus kita nomor satukan. Walaupun kita juga ada kebutuhan, kita tabungan itu kita tabung untuk biaya sekolah anak-anak, biaya kuliah anak-anak kita. Rumah Tuhan harus nomor satu. Kita nggak bisa lihat rumah Tuhan tuh kekurangan. Kita nggak bisa lihat rumah Tuhan tuh kekurangan. Rumah Tuhan itu harus berlimpah. Rumah Tuhan itu harus berlimpah. Nggak bisa. Jadi kita keluarkan, tabur kita banyak sekali waktu itu. Kita ingat banget. Kita nabur banyak karena kita mau rumah keuangan gereja itu surplus. Gak kekurangan. Harus naik, harus surplus. Kita mau rumah Tuhan itu harus surplus. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan gak mau anak-anak kita, kita anak-anaknya kekurangan. Kita harus lakukan juga itu buat Tuhan. Keuangan gereja itu waktu itu bukan hanya nol. Sepertinya mungkin udah minus sekali waktu itu. Saat-saat itu. Tuhan gerakan kita tabur. Kita tabur. Kita tabur banyak. Supaya uang gereja itu harus surplus. Rumah Tuhan harus ada persediaan makanan dalam rumah Tuhan. Tuhan bilang. Harus surplus. Kita harus kasih yang terbaik untuk rumah Tuhan. Gak boleh kekurangan. Rumah Tuhan sejak dulu kita kasih ingatkan. Rumah Tuhan itu setiap kali kita mau menabur. Kita ingat. Rumah Tuhan itu gak boleh kekurangan. Kita harus kasih yang terbaik buat rumah Tuhan. Karena Tuhan tuh pasti mau memberikan yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan nggak mau kita anak-anaknya kekurangan, kenapa kita biarkan rumah Tuhan kekurangan? Kita nggak mau. Kita harus tabur lebih supaya surplus, supaya ada persediaan makan dalam rumah Tuhan setiap supaya kegiatan pelayanan tidak pernah terganggu. Kita tabur banyak untuk rumah Tuhan waktu itu. Kita waktu itu rindu sekali punya mobil baru ya. Mobil kita ada dulu ada dua ya, Honda Pilot sama BMW. Yang BMW udah lama, jadi banyak maintenance, sudah AC-nya kadang-kadang nggak dingin. Sering dipakai juga kan bolak-balik untuk jemput-jemput jemaat di Inggris service, Indonesian service. Kita rindu, aduh pengen punya mobil baru. Kadang-kadang sering kali si iblis menggoda dengan pikiran, kalau ini uang-uang yang kita tabur untuk rumah Tuhan, kalau kita buat beli mobil itu bisa. Bisa. Karena banyak yang kita tabur dalam rumah Tuhan. Kita bisa beli mobil baru. Kita bisa cicil mobil baru. Bisa. Tapi kita mau belajar untuk setia, untuk dahulukan rumah Tuhan. Untuk tabur dalam rumah Tuhan. Saya ingat banget dalam di visi tahun 2017 waktu itu. 2017 Januari itu kita semua tulis permohonan, kerinduan hati, impian. Saya tulis waktu itu. I want a new car. Saya cuma tulis satu itu, I want a new car. Karena pengen banget punya mobil baru gitu loh. Karena ini mobil, dua mobil ini sering dipakai untuk aktivitas gereja. Kadang-kadang kalau English Service itu suka yang mobil yang kecil BMW itu suka malah dibawa nginep sama gospel, sama ini untuk antar-antarin. Jadi baru dibalikin weekendnya atau minggunya. Pengen banget. Tapi ternyata hal yang di luar perkiraan kita terjadi. Maksudnya malah kehilangan pekerjaan. Rasanya kayaknya nggak mungkin deh gimana mau buat mobil baru. Saya masukin sampai sekarang masih ada tuh tulisan note saya. Rinduan hati itu masih saya tulis, saya simpan dalam Alkitab. Jadi setiap buka Alkitab tuh saya lihat gitu loh. Pengen punya mobil gimana, gitu, ya kan? Maksudnya kehilangan pekerjaan. Selama tahun 2017 itu 10 bulan nggak ada pekerjaan, kita ada tabungan, puji Tuhan, tetap kita bisa menabur untuk rumah Tuhan, tetap kita bisa mengunjungi gereja di Qatar, dengan tabungan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita percaya rumah Tuhan itu harus nomor satu, harus selalu harus dinomor satukan. Dan tahun 2017 akhir, puji Tuhan, Pak Sugeng dapat pekerjaan yang sangat baik. Itu di luar pemikiran kita lah, itu satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan di tahun 2018, satu tahun sesudahnya, pas satu tahun sesudahnya, Tuhan malah berikan kita mobil yang baru, benar-benar baru di sini. Bukan hanya mobil baru, juga rumah baru di sini. Yang benar-benar tuh kita nggak pikirkan, nggak bayangkan. Ini rumah kita di sini itu benar-benar anugerah Tuhan. Kita nggak pernah kepikir. Satu tahun sebelumnya tuh kita nggak pernah kepikir kita bisa beli rumah di Alma Sutra, di Indonesia. Ada dikasih mobil yang baru, rumah yang baru. Itu nggak pernah kepikir. Ada kerinduan. Tapi kita nggak pernah kepikir bagaimana caranya, dari mana uangnya. Itu. Tuhan, setiap kali ingat saat ini, saya tadi saya nyiapin firman tuh, saya ingat, saya nangis. Aduh Tuhan, terima kasih. Saya ingat waktu kita menabur di Qatar dulu tuh, kita dahulukan rumah Tuhan. Kita nggak mau rumah Tuhan kekurangan. Semua tahu di sini gimana keuangan gereja itu mulai bukan dari nol, mungkin dari minus. Nggak ada sedikit pun saldo. Gimana kita harus penuhi semua kebutuhan gereja, sewa villa, untuk transport, tabur. Kita nggak mau, nggak boleh rumah Tuhan itu harus minus, nggak boleh. Rumah Tuhan harus surplus, kita harus berikan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dan nyatanya sampai saat ini, Tuhan berkati kita dengan berlimpah. Itu bukan karena kita. Saya nyiapin firman ini, saya ingat di sini. Saya tadi sampai nangis. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, ingatkan kembali. Seperti Daud, memberikan terbaik untuk rumah Tuhan. Tahun lalu, waktu kita lagi lockdown, saya pernah bilang ke Ibu Linda, rasanya saya ingat deh, saya, aduh Bu, ini nggak ada gereja. Nggak ada gereja, tutup. Ya kan, nggak ada kebaktian. Kayaknya nggak ada persembahan. Ya kan, mungkin secara manusia kita pikir nggak ada kebaktian, nggak ada persembahan. Kita akan tetap menabur. Kita terus menabur. Waktu-waktu lockdown juga kita terus nabur untuk rumah Tuhan. Dan Ibu Linda juga support, tenang Bu. Walaupun nggak ada kebaktian, kita tetap sisihkan. Saya ingat waktu itu Ibu Linda juga bilang, kita tetap sisihkan untuk rumah Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, keuangan malah udah dua kali lipat dari tahun lalu, dari pertama kali lockdown. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tahun lalu, lagi Januari tahun 2020, kita ingat gimana ini. Saya selalu pikirkan rumah Tuhan itu nggak boleh minus. Rumah Tuhan itu harus surplus. Kita harus pikirkan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kita ingat. Waktu itu kekurangan gereja minus terus. Ini Ibu Linda, Pak Jack, semua tahu. Sebulan kita bisa minus 3.000 pound, 3.000 rial. Karena begitu mahalnya kita harus bayar sewa gedung dan transport dan yang lain-lainnya deh. 2.000, 3.000 kita minus setiap bulan. Bagaimana ini? Kita pikirkan dan Tuhan gerakan kita untuk nabur. Bayangkan, di tengah-tengah kita sedang minus, Tuhan gerakan kita untuk menabur, menyisikan 10% untuk kita sisikan untuk dana misi. Rasanya nggak masuk akal. Rasanya nggak masuk akal. Di tengah-tengah kita sedang minus, tapi Tuhan gerakan kita untuk menyisikan 10% untuk dana misi. Bagaimana mungkin? Tapi kita rindu, nggak boleh. Rumah Tuhan itu harus jadi berkat. Rumah Tuhan itu harus jadi berkat. Kita harus berkati rumah Tuhan, dan rumah Tuhan harus jadi berkat. Saat kita berkati rumah Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Dan kita sisihkan 10% untuk dana misi, supaya berkat itu mengalir. Dan nyatanya, Tuhan tidak mengizinkan rumahnya kekurangan. Tuhan, kita tidak pernah berhutang. Kita nggak akan bisa memberi terlalu banyak untuk Tuhan. Gak akan bisa. Tuhan pasti akan jauh lebih banyak memberkati kita. Sesuai dengan kerinduan hati kita. Jangan pernah lupa. Apapun posisi kita saat ini, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih karunia Tuhan. Lakukan yang terbaik. Saat ini kita sedang berdoa. Saat ini kerinduan hati saya sedang berdoa untuk gereja Tuhan, gereja FNF. Berdoa. Saya sering berpuasa, berdoa. Kita rindu melihat terobosan. Kita nggak mau kehidupan yang biasa-biasa saja. Kalau kita rindu kehidupan pribadi kita diberkati, kenapa kita nggak rindu rumah Tuhan juga diberkati? Kita harus pikirkan itu. Kita rindu semua, masing-masing pasti rindu kan? kehidupan keluarga, kehidupan pribadi diberkati. Kenapa kita tidak pikirkan untuk rumah Tuhan semakin diberkati, semakin bertumbuh? Saya sering berpuasa, berdoa, minta Tuhan, lakukan perkara yang luar biasa untuk rumah Tuhan, untuk gereja FRF. Kita nggak tahu gimana caranya. Kerinduan hati, Tuhan melihat kerinduan hati. Pikirkan lebih, berdoa lebih, berikan lebih untuk rumah Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan lebih lagi? Tuhan melihat hati, lihat kerinduan kita. Seperti Daud, di saat-saat dia sedang dalam kondisi yang sangat nyaman, dia ingat, apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan lebih lagi? Untuk rumahnya, untuk baitnya, untuk tabut perjanjian dia ditaruh dalam tempat yang layak. Dan Tuhan Allah yang selalu mengingat umatnya. Kiranya apa yang kita pelajari saat ini mengingatkan kita semua untuk kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan memikirkan yang lebih baik untuk rumah Tuhan. Memberikan yang lebih baik untuk rumah Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak akan pernah kita kekurangan. Kita sudah saksikan bagaimana Tuhan memberkati Daud, bagaimana Tuhan memberkati wanita yang mengurapi minyak, mengurapi kepala Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Tuhan mengingat, Tuhan kita adalah Allah yang berjanji, janjinya tuh kekal, ya dan amin. Dan berkat Tuhan tuh bukan hanya untuk kita, loh, untuk keturunan-keturunan dan generasi kita. Saat ini Tuhan ingatkan kita, apa yang kita mau beri untuk Tuhan, berdoa. Berdoa untuk rumah Tuhan, minta terobosan, minta sesuatu yang luar biasa. Rumah Tuhan itu harus lebih maju, rumah Tuhan itu harus lebih diberkati. Rumah Tuhan itu harus lebih sehat. Kalau kita menginginkan semua itu untuk diri kita, kita lakukan juga untuk Tuhan, lebih lagi. Tuhan, kita akan mengingat kita, kehidupan kita. Untuk kita, bahkan untuk anak-anaknya. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Geralt, jangan gentar. Kamu lakukan dan pikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan jaga kehidupan kamu. Tuhan akan jaga kehidupan anak-anaknya yang memikirkan dia. Memikir yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan jaga. Jangan takut. Pikirkan yang terbaik untuk Tuhan dulu. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Cinta, membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan gak akan pernah bisa dihutangi. Gak akan bisa memberi lebih sedikit dari apa yang kita bisa berikan pada Tuhan. Gak bisa. Pasti dia akan melimpahi lebih banyak lagi. Itu. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita semua, ya. Mengingatkan kita untuk tidak takut, tidak gentar. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pasti akan jaga kehidupan anak-anaknya. Itu iya dan amin. Amin. Terima kasih. Kita tundukkan kepala sekali lagi, ya. Kita doa, ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan kepada umat-Mu. Berbicaralah Tuhan lebih lanjut kepada setiap hati. Berbicaralah Roh Kudus menjamah setiap hati. Sehingga kami benar-benar Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membalas cinta kasih-Mu lebih lagi. Memberikan yang terbaik lebih lagi. Membalas cinta kasih-Mu Tuhan. Dengan segala berkat yang telah Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sisa hari kami Tuhan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.